Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak ya nanti insyaallah barangkali asatidz di sini bisa memberikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apakah benar berdakwah kepada pemerintah dengan mendekat kepada mereka dengan cara menawarkan jasa-jasa individu kita untuk individu mereka? Maksudnya bagaimana ini? Kita punya keahlian, kemudian kita tawarkan kepada instansi pemerintahan begitu. Kemudian itu sebagai setelah pendekatan kemudian berdakwah. Kalau semacam itu bisa saja selama kita mendekat kepada instansi pemerintah itu tidak menimbulkan madarat. Tidak menimbulkan madarat. Madarat terhadap kita, terhadap agama kita. Dan dakwah bisa berlangsung, memberikan maslahat. Bagaimana tips agar tidak jenuh dalam belajar? Ya, diatur waktu untuk belajar, diatur waktu juga untuk santai. Selain itu tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya belajar adalah bahagian dari talabul ilm. Belajar merupakan bahagian dari talabul ilm. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya belajar, menghafal Al-Quran, menghafal. Apabila ketika sedang menghafal, misalnya tubuh kita dalam keadaan lelah, maka istirahat. Istirahat terlebih dahulu. Kalau di situ ada ustadz yang membimbing, minta izin kepada ustadz untuk bisa istirahat. Karena dalam keadaan tubuh yang lelah tidak bisa untuk berkonsentrasi secara baik. Tapi di waktu lain, waktu dalam keadaan tubuh segar, pikiran juga jernih, maka gunakan kesempatan itu untuk belajar. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mendakwahkan kepada orang yang tidak mengetahui apa itu salaf, apa itu hizbi? Ya, dakwahkan tentang tauhid. Ya, dakwahkan tentang tauhid, keutamaan tauhid, dan hal-hal yang sifatnya prinsip di dalam agama. Kalau orang itu misalnya masih belum bisa sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dakwahi dia. Bagaimana menunaikan sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Allahu A'lam Bissawab. Apa keutamaan bagi seorang yang mengantar ustadznya untuk berdakwah? Di antara keutamaannya, dia berta'awun dalam kebaikan dan perbuatan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Dan dakwah adalah bahagian dari perbuatan baik dan takwa tersebut. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bagaimana cara mendakwahkan orang-orang hizbi untuk kembali ke jalan yang benar? Yang pertama, kita beri penjelasan kepada dia tentang dakwah yang benar. Misalkan kalangan hizbi menggunakan dakwah dengan cara berpolitik. Kita jelaskan bahwasannya Rasulullah SAW tidak kemudian berdakwah sebagaimana dakwah orang-orang politik sekarang. Dia masuk parlemen, dia masuk legislatif, dia masuk DPR, kemudian dengan niat nanti berdakwah. Tidak demikian. Maka kita jelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam dakwah. Kemudian tunjukkan bagaimana cara yang selaras dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Karenanya perlu untuk ditanamkan kepada orang-orang yang demikian dakwah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid, kepada aqidah as-sahihah. Kemudian tanamkan kepadanya untuk mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kita banyak berdoa atau mendoakan orang tersebut sehingga mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada seorang santri yang putus dalam belajar karena tidak ada dukungan dari kedua orang tua. Dan apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap belajar. Tetap belajar. Banyak cara untuk bisa meraih ilmu. Misalnya dengan membaca, misalnya dengan mendengarkan, melalui HP streaming. Itu termasuk bagian daripada belajar itu sendiri. Kalau orang tua belum mendukung, sedikit ataupun sedikit demi sedikit dikenalkan dengan dakwah, didakwahi orang tuanya sedikit demi sedikit, diberi arahan tentang tauhid, diberi arahan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kita tunjukkan diri kita dengan akhlak yang baik, bantu orang tua dikala kita memang mampu untuk membantunya. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan di rumah yang mungkin dikerjakan orang tua, kalau kita bisa mengerjakannya dibantu oleh kita, tunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua kita dengan meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian juga kalau bisa sambil berbincang-bincang dengan orang tua, sampaikan kepada orang tua tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu syar'i, sedikit demi sedikit sehingga kemudian orang tua terbuka dan sadar akan pentingnya ilmu syar'i tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa pada tahun mendatang, mungkin tahun-tahun mendatang kita bisa mengajukan untuk bisa bisa belajar di ma'had ataupun di pondok pesantren. Wallahu ta'ala a'alam. Di antara syarat tobat apabila mencuri adalah mengembalikan barang yang dicurinya. Bagaimana apabila dia tidak mampu? Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Disertai taubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang jelek tersebut. Allahu a'lam. Apakah boleh berteman dengan orang yang tidak faham dengan salaf? Cuma sekedar berteman dengan tetangga, menyapa, memberi salam, kemudian menanyakan kabarnya, sebatas pergaulan yang sederhana, tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian sampai berdalam-dalam bergaul, itu akan memberikan khawatir memberikan madarat kepada kita. Dibatasi pergaulannya. Memakai sorban imamah apakah hukumnya? Ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuka kitab Bulughul Maram yang terkait dengan bab, misalnya di dalam bab toharoh ada bersuci dengan mengenakan imamah. Ana tidak cocok dengan si fulan, tapi si fulan masih salafi. Bolehkah ana memboikot si fulan? Ya, tidak perlu boikot-boikotan. Kalau tidak cocok, ya mesti ada tidak cocok. Ya. Dalam hal apa tidak cocok, ya kita tenggang rasa. Ya. Saling memahami, saling mengerti. Ya. Kalau si fulan memang tidak suka pedas, ya kita suka pedas, ya jangan kemudian memaksakan. Ya. Makanan ini saja yang pedas. Ya. Misalnya. Sambalnya disatukan misalnya, makan bersama sambalnya disatukan, ya kita beri kesempatan, ya tenggang rasa kita, tasamuh, lapang dada kepada teman kita yang memang tidak suka pedas, ya, ya kita beri ya, jatahnya yang tidak diberi sambal. Adapun kita yang suka pedas, ya kita beri sambal sehingga tidak terjadi cekcok, tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi sampai boikot-boikotan. Tidak boleh boikot-boikotan. Wallahu a'lam. Bagaimana akhlak yang baik terhadap tetangga yang membenci dan hasad kepada kita? Doakan. Doakan akan agar mendapat hidayah. Ya. Kalau kita punya rezeki, beri dia sedikit oleh-oleh. Jeruk, ataupun apel, ataupun roti. Ya. Mudah-mudahan dengan itu hatinya menjadi lunak. Hatinya menjadi berubah. Pandangannya terhadap kita. Apakah baik menikahkan anak ketika anak tidak semangat lagi dalam belajar? Ya, anaknya usia berapa? Ya. Dan anaknya berminat tidak untuk menikah? Jangan sampai nanti anaknya belum berminat, ya, masih kekanak-kanakan, ya, maka perhatikan keadaan anak. Ya. Karena memaksakan anak untuk menikah pun tidak dibenarkan. Ya. Kalau memang tidak semangat lagi dalam belajar, ditanya, kemudian dicari sebabnya kenapa tidak semangat lagi untuk belajar sementara ia masih muda, usianya masih memungkinkan untuk belajar. Ditanya sebabnya, kenapa tidak semangat dalam belajar, ya, kenapa dia tidak mau mondok lagi. Ditanya, ya, ustadznya galak atau ada temannya yang nakal atau tidak cocok dengan makanan, ya. Makannya tidak cocok misalnya, ya. Di rumah biasa makan ikan asin, di pondok makannya ikan ayam, ya, sate, ya, sehingga tidak cocok misalnya, ya. Jadi ditanya sebab-sebabnya, ya, diteliti sehingga ketika anak tersebut menceritakan tentang sebabnya dia tidak mau belajar, kita menemukan masalahnya. Dari kita menemukan masalahnya itu, kita mencari solusinya. Mencari solusinya sehingga anak bisa dimotivasi untuk belajar. Ya. Apalagi kalau anak itu masih dalam usia yang sangat muda, yang sangat potensial, memiliki potensi untuk belajar. Tumbuhkan semangatnya sehingga ia bisa untuk belajar lebih baik lagi. Allahu a'lam bissawab. Ana sering ngasih majalah ke orang-orang, tapi orang-orang ini belum atau tidak ada tanggapan. Apakah ngasih majalahnya itu diteruskan atau berhenti? Tidak ada tanggapan karena tidak ditanggap. Atau bagaimana? Ketika kita memberi majalah, ditanya, Bagaimana pendapatnya tentang isi majalah yang kemarin? Kan begitu. Ada tidak pertanyaan seperti itu kita lontarkan? Kalau kita ketemu orang itu, orang yang kita beri majalah, kita bertemu, kitanya diam, terus kita bersimpul kesimpulan, wah ini orang gak menanggapi majalah yang sudah saya berikan. Ya orang juga bertanya, ini orang mau datang mau ngasih majalah, ya mau saya terima. Jadi ditanya apa isinya, kemudian bagaimana menurut Anda isi majalah tersebut, terlalu keras atau terlalu lunak atau bisa difahami atau tidak. Ditanya rubrik apa yang paling menarik misalnya, ditanya. Dijawab rubrik iklannya ini menarik sekali. Nah itu tidak apa-apa kalau rubrik iklan yang menarik. Nah, dari situ kita bisa berbicara panjang lebar. Iklan yang menarik, iklannya apa yang menarik? Ini herbalnya, masya Allah. Anda bisa mengetahui herbal itu kalau ada Tibun Nabawi. Ketika kita belajar Tibun Nabawi, Anda akan belajar tentang bagaimana pengobatan cara Nabi. Dan itu banyak hadis-hadisnya. Anda perlu belajar agama. Terus digiring, terus diikuti perkembangannya tersebut. Jangan patah semangat kita untuk kemudian, wah tidak dapat tanggapan, kemudian sudah berhenti saja. Ya mungkin bisa jadi dia belum sempat membaca, bisa jadi karena sibuknya. Tetapi kita juga berharap ketika majalah itu dibawa ke rumah, kita berharap istrinya membaca, anak-anaknya juga membaca, kan begitu. Kan tidak semata-mata target pemberian majalah itu supaya dia baca, kita kan targetnya luas. Jangan-jangan agar ada tetangganya yang atau temannya yang ke situ, atau majalah itu ditaruh di kantornya, terus temannya ada yang melihat, mungkin dibaca oleh temannya. Kemungkinan-kemungkinan itu sangat terbuka sekali. Jadi kita jangan kemudian berkesimpulan, ah tidak ada manfaatnya saya menebarkan majalah. Jangan seperti itu. Walaupun mungkin tidak dibaca oleh dia, kita berharap dibaca oleh yang lainnya. Walaupun tidak dibaca hari ini, tidak dibaca pekan ini, tidak dibaca bulan ini, tidak dibaca tahun ini, mudah-mudahan ketika bapak itu akan pensiun, dia belajar agama, dia mencari-cari lagi majalah yang dulu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jangan pesimis di dalam dakwah ini. Jangan pesimis. Optimis terus. Hari ini mungkin dia belum mendapat hidayah. Kita doakan mudah-mudahan esok, lusa, ia mendapatkan hidayah. Sehingga apa? Sehingga kita yakin bahwasanya apa yang kita berikan, majalah yang kita sampaikan, insya Allah memberikan manfaat. Tidak kepada dia, kepada yang lain. Tidak hari ini, hari-hari yang esok. Insya Allah bermanfaat. Selama majalahnya tidak terkena banjir, kemudian larut dengan air. Selama majalahnya disimpan dengan baik, diletakkan di tempat buku atau tempat yang terhormat, tempat yang baik begitu, yang layak, insya Allah di kemudian hari mungkin dia sedang santai, iseng-iseng ambil majalahnya, buka-buka, kemudian tertarik dengan satu artikel, satu naskah, satu rubrik, masya Allah, namanya hidayah. Kita tetap optimis, terus bagikan majalah itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang masuk ke meja panitia, dan mudah-mudahan apa yang terjawab bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.